Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma razaqna ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, berikanlah kami rezeki berupa kelezatan memandang wajah-Mu dan kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kasih sayang Allah menyertai Anda semuanya. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan membahas tentang racun hati yang kedua, yaitu fudulun nadhar, banyak memandang. Yang dimaksud dengan fudulun nadhar ini banyak memandang, bahkan memandang hal-hal yang tidak halal untuk dipandang. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nur ayat nomor 30 dan setelahnya, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan memerintahkan kepada mereka semua untuk merendahkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya mereka menjaga sebagian dari pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Hal itu lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakan pula kepada orang-orang mukmin perempuan agar mereka menjaga sebagian dari pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ayat ini jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua kaum mukminin laki-laki ataupun perempuan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Menjaga. Di situ ada kata-kata yaghuddu min absarihim. Menjaga daripada pandangan mereka. Para ahli tafsir mengatakan min, kata-kata min di sini adalah min litab'id. Min litab'id. Artinya supaya mereka menjaga sebagian dari pandangan mereka. Artinya pandangan itu ada yang boleh, ada yang haram. Tidak semuanya haram. Dan lebih khusus di sini adalah memandang lawan jenis. Memandang lawan jenis itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah memandang yang tidak ada perlunya, disertai dengan syahwat, dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Itu adalah pandangan yang tidak boleh, yang haram. Adapun pandangan yang boleh adalah pandangan yang perlu, yang ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan. Seperti memandang ketika dalam proses belajar mengajar. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan pengajiannya, khutbahnya kepada sebagian wanita. Lalu ada seorang wanita yang pipinya kehitam-hitaman bertanya kepada Rasulullah SAW. Di sini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memandang wajah wanita itu. Kemudian yang boleh pula adalah dalam jual beli. Jual beli boleh. Karena seandainya nanti ada komplain di kemudian hari atau setelah itu, bisa tahu, oh ini pembelinya, oh ini penjualnya. Demikian pula dalam dalam pengobatan, dokter dengan pasiennya, ya, itu diperlukan. Tentu saja semua ini apabila aman dari fitnah, tidak disertai dengan syahwat. Yang jelas pandangan yang tidak ada perlunya, apalagi yang disertai syahwat dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka itulah yang terlarang, dan itulah yang disebut dengan fudulun nadar, yaitu berlebih-lebihan dalam memandang, dan itulah yang disebut dengan zina hati, zina mata, zina mata. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina fa huwa mudrikun dhalika la mahala. Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya daripada perzinaan, dan dia pasti melakukannya, pasti melakukannya. Jadi di sini bahwasannya setiap manusia pasti pernah melakukan bagian daripada perzinaan. Apa yang dimaksud perzinaan di sini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah memandang. Memandang hal-hal yang diharamkan atau dipandang, memandang lawan jenis disertai dengan syahwat. Ya. Atau memandang lawan jenis yang tidak ada perlunya, menikmati keindahannya. Ini adalah zina mata. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan. Mendengarkan kata-kata yang dilarang untuk didengarkan. Wal lisan zinahul kalam. Dan lisan, lidah zinanya adalah berbicara, berbicara hal yang tidak senonoh, yang jorok, yang purnu. Wal yadan zinahal batsh. Dan tangan zinanya adalah meraba. Tangan meraba, meremas, menggandeng, itu zina tangan. Wal rijlu zinahal khuta. Dan kaki zinanya adalah melangkah, melangkah menuju tempat-tempat maksiat, melangkah untuk berpacaran dan yang lainnya. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati itu yang berhasrat dan berhayal. Hati berhasrat dan berhayal. Wa yusaddiqu dzalika al farju aw yukadzibuhu. Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan. Jadi inti daripada zina adalah zina kemaluan. Jadi hadis ini jelas sekali menyatakan bahwa manusia pasti terjerumus kepada salah satu bagian daripada zina, entah zina mata atau zina telinga atau zina tangan, zina lisan, zina kaki, zina hati. Dan inti daripada zina, puncak daripada zina adalah zina dengan kemaluan, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan selain daripada pasangannya yang syar'i. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga barokah, cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan yang lainnya melalui jalan sahabat Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin nadharil faji'ah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba. Jadi pandangan yang tiba-tiba, tiba-tiba memandang wanita tanpa sengaja. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, isrif basarak. Kamu alihkan pandanganmu. Jadi kalau tanpa sengaja memandang wanita, cepat-cepat dialihkan. Karena yang enggak sengaja itu pertama enggak dosa, tapi setelah itu kalau diteruskan lagi menikmati keindahannya, ya itu adalah termasuk dosa. Isrif basarak, alihkan pandanganmu. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, kenapa sih Islam kok melarang memandang yang indah-indah, memandang wanita yang cantik, memandang laki-laki yang tampan, menikmati keindahannya? Kenapa kok dilarang? Itu kan nikmat Allah itu kan keindahan. Ya, tentu saja Islam itu apabila melarang sesuatu pasti di sana ada keburukan. Kalau Islam memerintahkan sesuatu pasti di sana ada kebaikan. Di sini larangan memandang lawan jenis, karena kalau kita memandang seperti itu maka akan tampak dari pandangan itu keindahan-keindahan, dan pandangan itu langsung menancap di hati. Karena antara mata dengan hati itu ada hubungan yang sangat kuat, sehingga ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati, langsung masuk ke hati. Begitu pandangan telah masuk di hati, maka hati seorang hamba menjadi rusak. Kenapa menjadi rusak? Karena annan nadrata sahmun masmumun min sihami iblis. Karena pandangan yang haram itu adalah anak panah beracun di antara anak panah iblis. Anak panah beracun di antara anak panah iblis. Jadi begitu kita memandang sesuatu yang haram, langsung hati kita terkena anak panah yang beracun. Hati kita rusak. Hati kita rusak. Kemudian juga bahwasanya setan itu masuk ke dalam hati kita bersama pandangan. Begitu kita mandang yang haram, langsung setan masuk. Begitu cepat setan masuk bersama pandangan itu, kemudian menjadikan pandangan itu menancap di hati kita seakan-akan berhala. Bahkan hati kita iktikaf kepada berhala itu. Hati kita seakan-akan menyembah pemandangan yang kita lihat itu. Kemudian oleh setan tambah diberi angan-angan, diberi janji-janji, dinyalakan api syahwat. Sampai akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan gara-gara pandangan tersebut. Kemudian juga karena memandang sesuatu yang haram, hati kita menjadi sibuk. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Kita menjadi lupa dengan maslahat-maslahat diri kita. Kita terhalangi daripada kebaikan-kebaikan. Sholat enggak khusyuk, ibadah enggak enak. Gara-gara kita banyak memandang yang haram, kacau hati kita. Dan penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kelalaian, urusan jadi kacau semuanya. Dan ini nyata. Karena pandangan mata ini enggak puas, enggak pernah puas. Apalagi sekarang banyak media-media yang mengumbar pornografi. Media cetak, media elektronik, televisi, kemudian internet, semuanya. Banyak hal-hal yang diharamkan. Melihat aurat-aurat yang diharamkan. Melihat tari-tarian, joget, goyang dan macam-macam. Kadang-kadang itu hati kacau, enggak khusyuk, enggak nikmat. Dan pandangan enggak bisa puas. Kita memandang satu, ingin memandang lagi yang kedua. Kita memandang yang kedua, ingin memandang yang ketiga. Memandang yang ketiga, ingin memandang yang keempat. Terus enggak ada puasnya. Dan sampai akhirnya kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau kita sudah menjadi budak hawa nafsu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang ada adalah kesengsaraan, urusan kacau, berantakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah kami buat lalai hatinya daripada mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya kacau balau. Jadi orang kalau sudah lalai hatinya dari Allah, dia mengikuti hawa nafsu, maka otomatis urusannya kacau, terbengkalai, kacau balau. Kemudian para dokter hati, atibbaul qulub, para dokter hati mengatakan antara mata dengan hati itu ada hubungan yang sangat erat. Kalau mata kita rusak, selalu memandang yang haram, mandang yang haram, mandang yang haram, maka hati pun akan rusak. Bahkan seakan-akan hati menjadi tong sampah, tempatnya yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang najis-najis, karena hati telah kotor. tidak pantas masuk ke dalamnya ma'rifatullah, tidak pantas masuk ke dalamnya cinta Allah. Dia tidak akan merasakan damai dengan Allah. Dia tidak akan merasakan bahagia ketika mendekat kepada Allah. Tapi justru dia merasakan kesenangan dengan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek dan yang jorok-jorok. Ini gara-gara apa? Gara-gara mata telah rusak, maka konsekuensinya hati pun menjadi rusak. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, melepas pandangan, memandang halal yang haram, menjadikan hati diliputi oleh kegelapan. Hati menjadi gelap. Sebagaimana kalau kita menjaga pandangan dari yang haram, kita benar-benar menahan pandangan dari yang haram, maka hati kita akan penuh dengan cahaya. Hati akan penuh dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mengapa di dalam surat An-Nur tadi itu ya, ini ada rahasia, rahasia ayat-ayat Allah. Tadi ayat tentang larangan memandang yang haram atau perintah menjaga pandangan itu di surat An-Nur ayat 30 dan setelahnya. Surat An-Nur ayat 30 dan setelahnya. Kemudian di dalam ayat 35 Allah berbicara tentang nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, matalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ila akhiril ayat dan seterusnya. Setelah Allah memerintahkan kaum mukminin laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan, kemudian Allah berbicara tentang nur, cahaya. Para ulama menggabungkan antara ayat-ayat ini bahwa ada korelasi, ada keterkaitan antara keduanya. Kalau orang menjaga pandangannya dari yang haram, maka Allah memberikan kepadanya nur, cahaya. Hatinya penuh dengan cahaya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Apabila hati telah bercahaya, maka kebaikan-kebaikan akan masuk ke dalamnya dari berbagai penjuru. Sebaliknya, kalau hati telah menjadi gelap gulita, maka yang masuk ke dalamnya adalah keburukan-keburukan, bencana-bencana dari berbagai macam penjuru. Orang yang melepas pandangannya kepada yang haram, tidak ditahan pandangannya, maka hatinya akan menjadi buta, tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Sebaliknya, kalau orang menjaga pandangannya dari yang haram, maka Allah akan memberikan ke dalam hatinya itu firasat yang tajam, firasat yang tajam, sehingga dia bisa memandang dengannya mana yang hak dan mana yang batil. Firasat memang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah." Takutlah kamu akan firasat seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Firasat yang tajam. Kita melihat wajah orang, kita tahu orang ini gini-gini tahu, tapi enggak boleh diceritakan. Cukup untuk kita saja. Karena itu mungkin benar, mungkin tidak ya, karena belum terbukti. Belum terbukti, jadi enggak boleh diceritakan. Jadi memang firasat yang tajam itu ada. Begitu kita ketemu orang, kita lihat wajah, kita tahu, oh ini orang ini begini, nanti bakal begini. Itu firasat yang tajam, terjadi. Itu terjadi betul, terjadi benar, tapi enggak boleh diceritakan. Karena akan dikhawatirkan nanti terjadi ramal-meramal. Jadi cukup untuk kita sendiri saja. Ada salah seorang yang soleh mengatakan, "Man ammara dhahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa qaffa nafsahu 'anish shubuhat wa ghtada bil halal lam tukhti' lahu firasah." Barang siapa yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah, memakmurkan amal-amal dohirnya dengan mengikuti sunnah, dan memakmurkan batinnya dengan terus-menerus muraqabah, selalu merasa diawasi Allah, dia ikhlas, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Dan dia menjaga pandangannya daripada hal-hal yang diharamkan. Dia menjaga dirinya dari yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat yang masih samar-samar, yang belum diketahui halal dan haramnya. Dan dia hanya mengkonsumsi yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Firasatnya tidak akan pernah meleset, firasatnya tajam. Jadi resepnya yang pertama adalah memakmurkan dohir kita dengan mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memakmurkan batin kita dengan terus-menerus merasakan muraqabatullah, diawasi Allah, dia ikhlas. Yang ketiga, menjaga pandangan dari yang haram. Yang keempat, menjaga diri dari yang syubhat, yang masih samar-samar, yang belum diketahui halal dan haramnya. Yang kelima, hanya mengkonsumsi yang halal, tidak mau dengan yang haram. Jangankan yang haram, syubhat saja dia enggak mau. Kalau kita telah mengamalkan lima resep ini, maka firasat kita tidak akan pernah meleset. Firasatnya tajam sekali. Jadi inilah tentang berlebih-lebihan dalam memandang, dan ini kenyataan. Terus terang saja, sekarang ini acara-acara televisi itu benar-benar merusak, merusak pandangan mata, dan akibatnya adalah merusak hati kita. Gara-gara banyak memandang, bahkan acara-acara yang bertajuk Ramadan, acara-acara pada waktu sahur, subhanallah, benar-benar merusak hati, tidak mendidik. Pada waktu sahur, waktu yang istimewa, waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sungguh sayang kalau waktu tersebut kita pergunakan untuk nonton televisi, acara-acara yang seperti itu, memandang hal-hal yang dilarang untuk dipandang, acara-acara joget, goyang, semacam itu, atau bahkan juga acara-acara yang mengumbar pornografi, porno aksi, yang sekarang ini kita dengan mudah bisa mengakses semua itu, terutama juga melalui internet. Internet penuh dengan bencana, internet juga bisa menjadi nikmat, tergantung siapa pemakainya. Kita mau mencari yang baik, kita mendapatkan banyak di dalamnya kebaikan. Kalau kita tidak mencari yang baik, maka kita terjerumus dalam yang buruk-buruk. Kalau kita sudah memandang sesuatu yang haram, memandang aurat, apalagi aurat mughalladhah, aurat yang paling besar, memandang farji, memandang kemaluan yang tidak dihalalkan untuk dipandang, bukan istri, bukan suami, maka akibatnya adalah hati rusak, hati kacau, tidak mau lagi dengan kebenaran, tidak mau tahu dengan kebenaran, dia benci dengan kebenaran, hatinya telah penuh dengan kegelapan, cahaya jauh daripadanya, hatinya ibarat tong sampah, yang ada di dalamnya adalah yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang buruk-buruk, yang najis-najis. Dia sholat enggak nikmat, ibadah enggak enak, mendekatkan diri kepada Allah tidak terasa apa-apa, tidak ada rasa bahagia, sumpek, kacau. Dan sekali lagi para pendengar yang budiman, nafsu tidak ada puasnya. Nafsu tidak ada puasnya. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, sudah tiga mau empat, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi budak hawa nafsu, sehingga urusan kita semuanya kacau balau, dan seseorang mendapatkan kegagalan. Mari kita coba dalam beberapa hari ini menjaga pandangan, menjaga pandangan baik dari media cetak, media elektronik atau yang lainnya. Coba kita jaga pandangan kita, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, apalagi sekarang Ramadan, akhir Ramadan, 10 hari terakhir, yang mana di sana ada malam Lailatul Qadar. Mari kita berlomba-lomba menjaga pandangan kita, sehingga hati kita menjadi hati yang tajam, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang bisa kita membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga kita mempunyai firasat yang sangat tajam, firasat yang tidak pernah menyelek, yang tidak pernah meleset. Itu semua adalah karena menjaga pandangan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Orang-orang yang menjaga pandangannya dari yang haram, maka Allah menjadikan mata hatinya penuh dengan cahaya dan tajam, sehingga dia bisa memandang dengan mata hatinya yang tajam itu, karena dia telah menjaga mata luarnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, inilah tentang fudulun nazar, tentang berlebih-lebihan dalam memandang, yaitu memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua oleh Allah diselamatkan dari racun hati yang kedua ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin bisa menjaga pandangan kita, sehingga hati kita penuh dengan cahaya, hati kita penuh dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, cinta Allah, merasa damai, tentram, dan senang, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempunyai firasat yang sangat tajam, yang tidak pernah meleset, insya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para pendengar, SMS-nya sudah cukup ya, 20. Jadi bagi yang lainnya ditahan dulu, dan insya Allah dikirimkan insya Allah besok saja. Ini sudah masuk 20. Pertama-tama ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak saya sudah meninggal dunia, selama hidupnya belum pernah sholat. Ya, ini di luar materi ya, nanti saja kita jawab kalau ada waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah, amin. Bagaimana seorang wanita menjaga pandangan dengan sesama wanita yang memamerkan aurat? Apa akibatnya juga fatal ke hati? Makasih Pak Kiai. Wassalam Ibu Eki. Iya. Ya sama saja ya. Memandang auratnya wanita juga diharamkan. Memandang auratnya wanita karena menimbulkan fitnah. Jadi wanita memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, sama saja, karena nanti menimbulkan fitnah. Bahkan banyak wanita senang dengan wanita yang dikenal dengan lesbian atau yang lainnya. Jadi sama. Jadi sesama wanita pun dilarang memandang aurat. Dan aurat wanita muslimah, sesama muslimah ya, sama-sama wanitanya, itu para ulama mengatakan seperti biasa memakai pakaian di rumah. Pakaian di rumah, daster itu ya. Nah, itu yang biasa tampak enggak apa-apa, wajah, rambut atau leher, atau mungkin bagian bawah dari kaki itu ke bawah, itu yang biasa tampak di rumah ketika memakai pakaian rumah. Tapi kalau memakai yang ketat-ketat sehingga pahanya tampak, pinggulnya tampak, kemudian juga maaf-maaf payudaranya tampak, itu sama saja haram dipandang, sama itu aurat. Ustaz, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang kurang bisa menjaga pandangan kepada kita? Terima kasih dari Bu Ati. Ya mungkin dari pihak wanitanya dulu, dia jaga auratnya, jangan memakai pakaian-pakaian yang ketat, pakai jilbab yang benar-benar jilbab. Insya Allah kalau sudah memakai jilbab yang benar-benar jilbab, orang-orang tidak akan memandang seperti itu, dengan sendirinya akan sungkan. Tapi kalau dari pihak wanita memang yang memancing, memakai pakaian yang ketat, yang tipis, yang minit, pakai jilbab tapi jilbabnya ketat, ya sama saja itu jilbab tapi telanjang. Ya. Kemudian kalau ternyata seorang wanita sudah memakai jilbab yang benar, yang syar'i, yang tidak ketat, yang tidak tipis, yang tidak mini, tapi ternyata ada juga orang yang memandang, ya kalau memang berani menasihati, dinasihati saja. Tolong jangan dipandang seperti itu. Ini adalah sesuatu yang terlarang menurut agama, kalau berani. Kalau enggak berani, ya sudah berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan selamat dari kejahatannya, dan hendaklah wanita tidak keluar rumah kalau enggak ada perlunya. Kalau enggak ada perlunya jangan keluar rumah. Kalau ada perlu enggak apa-apa keluar rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah. Amin ya. Jazakallahu khair ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Buku apa yang paling bagus membahas empat fudul ini? Karena saya kesulitan mencatat lafaz hadis-hadisnya. Jazakumullah khair Saiful. Iya. Mengenai empat racun hati ini, Anda bisa mendapatkannya secara gratis di website saya, yaitu hatibening.com. Anda buka silakan hatibening.com. Ya, dibuka di artikel. Di sana ada Tazkiyatun Nufus. Nah, diklik Tazkiyatun Nufus, nanti Anda akan menemukan empat racun hati. Itu sudah lengkap terjemahannya, hadisnya, ayatnya, semuanya ada. Anda bisa mendapatkan secara gratis. Jadi tinggal buka internet aja ya. Buka internet, buka aja hatibening.com. Ya, di sana ada artikel, dibuka di artikel, lalu pilih nanti Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus, dan Anda dengan mudah akan tampak empat racun hati. Silahkan, dan di sana juga masih banyak lagi materi-materi yang bermanfaat yang silahkan diambil secara gratis dan boleh disebarluaskan. Pokoknya tidak dikomersilkan dan tidak diubah-ubah isinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagai remaja yang merasakan jatuh cinta, saya cenderung memandang orang yang saya sukai. Lalu bagaimana jika saya mengungkapkan perasaan cinta kepada orang yang saya cintai, tapi saya tidak berniat untuk menjadi pacar dia? Bagaimana jika Ustaz mengadakan kajian khusus untuk remaja? Terima kasih banyak Ustaz, semoga mendapat tambahan ilmu. Wassalam. Oh ya. Nah, Anda mencintai seseorang karena apa? Kalau mencintai seseorang karena syahwat, karena dia tampan, karena dia gagah, itu nafsu dari setan, jangan diikuti. Harus cepat-cepat dibuang. Anda ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, Anda wudu, Anda salat dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta kepada seorang karena kesolehannya, karena ketakwaannya, dan tidak ada unsur nafsu di sana, itu enggak apa-apa. Tapi enggak usah diungkapkan perasaannya, karena bisa menimbulkan fitnah. Cukup disimpan saja, disimpan saja. Jadi dari segi agama itu enggak boleh mengungkapkan cinta, apalagi cinta-cinta yang apa, yang orientasinya adalah fisik, karena ketampanan, karena kekayaan, karena kegagahan, seperti itu. Jadi Anda sabar dulu, insya Allah pada saatnya nanti Anda akan menikah. Menikah dengan laki-laki yang menjadi apa namanya, yang menjadi kekasih hati Anda, insya Allah. Mudah-mudahan sabar dulu, apalagi mungkin masih usia SMA, masih panjang jalannya. Mengenai kajian untuk khusus remaja, insya Allah ini masukan yang sangat bagus. Selama ini sebenarnya sudah ada kajian umum ya untuk ibu-ibu, hari Selasa sore jam 4 sampai jam 5 di Gedung Fatima, Jalan Jagalan Kairo. Tapi Ramadan ini libur. Itu juga umum untuk ibu-ibu dan juga remaja. Tapi memang perlu untuk remaja khusus, insya Allah nanti setelah Idul Fitri kita pikirkan lagi. Terima kasih masukannya dan semoga istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya mandi bersama di tempat pemandian umum? Jazakallah khair. Iya, sama saja. Di tempat pemandian umum, kalau kita melihat aurat orang lain atau orang melihat aurat kita, ya sama saja. sama saja itu. Kecuali kalau pemandian itu laki-laki khusus ya dan menutup auratnya, atau perempuan khusus dan menutup auratnya, silakan. Karena renang itu sangat perlu, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk belajar renang. Tapi tentu pemandiannya pemandian yang khusus perempuan, khusus laki-laki, dan menutup auratnya yang syar'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sedang dalam masa-masa ingin sekali menikah, kadang-kadang memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya atau purnu. Bagaimana menjauhi hal tersebut? Bagaimana saya mempersiapkan diri agar menjadi istri solihah? Iya. Ya, Anda akan menikah ya, memikirkan hal-hal yang seperti itu yang purnu. Kalau memang ada pikiran ke sana, cepat-cepat dialihkan, cari kesibukan aja, dengan olahraga, dengan berzikir, atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain, sehingga kita tersibukkan, kita enggak punya kesempatan untuk mikir ke arah itu, kita tersibukkan, enggak punya kesempatan mikir ke sana. Jadi harus cari kesibukan-kesibukan, terutama olahraga itu perlu ya, olahraga atau zikir, beribadah, atau kesibukan-kesibukan yang positif lainnya. Mengenai persiapan menjadi istri yang solihah, ya tentu saja Anda harus siap nanti dengan rumah tangga. Rumah tangga itu jangan dibayangkan seperti surga. Rumah tangga itu ada enaknya, ada tidak enaknya, ada canda, ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada sedih, dan semuanya ada di sana. Anda harus siap menghadapi semua itu. Dan ingatlah bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Ketika seorang wanita menjadi istri yang salihah, maka dia berarti sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dalam rumah tangga nanti, buang jauh-jauh sifat egois. Dalam rumah tangga tidak ada lagi antara aku dan kamu. Yang ada dalam rumah tangga adalah kita. Rumah tangga kita, anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita. Jadi sifat egois benar-benar dibuang jauh. Dan bersiap-siaplah Anda menjadi istri yang solihah, yang taat. Jadi istri yang solihah itu intinya, kalau kita buka Quran, buka hadis, intinya adalah taat kepada suami. Intinya itu. Maka dari itu Allah mengatakan fasholihatu qanitatun. Itu nomor satu. Istri yang solihah adalah qanitat. Qanitat adalah muti'at lillah walizawj, taat kepada Allah dan kepada suami. Suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang istri yang salihah, beliau mengatakan yang pertama-tama, kata beliau, allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat. Jadi istri yang salihah adalah yang taat. Siap-siaplah Anda untuk taat kepada suami, selama suami tidak nyuruh maksiat, kemudian selama Anda mampu melakukannya, dan selama tidak bermadharat dalam hal itu. Itulah intinya daripada istri yang salihah. Dan tentu Anda banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah. Kemudian juga perlu banyak membaca buku-buku tentang pernikahan untuk persiapan-persiapan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya akhwat 18 tahun. Saya sangat prihatin dan takut dengan pergaulan remaja saat ini. Ustaz, bolehkah saya memilih teman karena saya merasa tidak dapat menjamin diri saya sendiri dari bibit? Bukan boleh ya, harus. Jadi memilih teman itu bukan boleh, harus. Jadi harus memilih teman itu. Kita mengklasifikasi teman kita. Mana teman yang merupakan obat, mana teman yang merupakan racun. Harus milih-milih teman, harus. Walaupun demikian, kita juga tidak serta-merta bersikap sinis kepada yang lainnya. Tetap kalau ketemu ya yang manis, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sesama jenis ya salaman, bagaimana kabarnya. Setelah itu tinggal. Kecuali kalau kita mau mendekat dengan tujuan untuk menasehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai di mana batas aurat bagi seorang pria? Jazakallah khair. Kalau sesama pria, auratnya pria itu baina surrah war rukbah. Baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Itu auratnya pria ya. Antara pusar dan lutut. Maka dari itu orang-orang ketika ihram, orang lain kalau ihram, ihram haji atau ihram umrah itu tampak. Jadi apa namanya, badan bagian atasnya, bahunya tampak, kadang mungkin dadanya tampak, kadang perutnya tampak. Kata enggak apa-apa, itu bukan aurat. Jadi auratnya adalah antara pusar, jadi pusar sampai lutut, itu auratnya orang laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, tolong jelaskan doa untuk teman yang meninggal, apa dapat sampai atau diterima Allah, apa di akhirat bisa jumpa dengan mereka lagi. Ya, saya mualaf baru 4 bulan tapi pengen bisa baca Quran, sekarang masih belajar Iqra. Apa dapat pahala juga? Tiap malam tahajud, salat tahajud sering mencium bau harum tapi tidak ada orang, mimpi ngaji dan sebagainya, apa artinya? Tolong cerita soal akhirat. Wassalam. Ya, mengenai mendoakan teman yang meninggal ya, itu boleh dan itu sampai. Pokoknya temannya bukan orang kafir, temannya orang yang Islam, bukan orang kafir, sampai. Dan bahkan di Quran juga diajarkan cara berdoanya, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan nanti di akhirat insyaallah sesama orang beriman itu akan ketemu, akan jumpa insyaallah. Kemudian Anda belajar Quran, belajar Iqra, Anda dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Teruskan istiqomah. Kemudian kalau Anda malam salat tahajud, masya Allah, mencium bau yang harum, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan itu juga kabar gembira. Kemudian mimpi ngaji itu bagus sekali. Ya, mengenai cerita akhirat, insya Allah nanti pada waktu yang lain kita akan cerita akhirat nanti. Dan yang lalu juga sudah pernah kita cerita akhirat dan rekamannya juga masih ada. Cerita tentang fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, dan kiamat besar dan yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda istiqomah di dalam Islam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Amin ya. Saya mau tanya, apakah melihat istri melahirkan dengan tahu persis keluarnya bayi itu akan mengotori hati juga? Dan bila melihat barangnya istri walaupun disengaja, apa juga tidak boleh? Bukankah Rasul juga pernah mandi dengan istrinya? Terima kasih. Jazakumullah khair, khairan kasiron. Pak Rifki Malang. Ya. Ya, mengenai melihat proses kelahiran anak ya, itu tidak apa-apa, boleh. Yang penting pokok bapak kuat hatinya. Kuat hatinya tidak apa-apa, itu boleh. Kemudian melihat auratnya istri itu boleh, halalan thayyiban. Jadi istri melihat aurat suami, suami melihat aurat istri itu halalan thayyiban, boleh, itu halal. Karena suami istri itu tidak ada auratnya ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu halal semuanya. Itu halal, tidak apa-apa, boleh. Ya, itu jawabannya, mudah-mudahan jelas. Adapun yang mengatakan enggak boleh itu enggak punya dasar. Mereka mengatakan kalau apa melihat auratnya istri nanti bisa buta katanya, ada hadisnya. Tapi hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Semua hadis yang menyatakan enggak boleh masalah itu enggak ada yang sahih. Jadi yang jelas itu boleh, tidak apa-apa, halalan thayyiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zina hati adalah bayangin. Bagaimana jika bayangin sesuatu dengan suami, apa haram? Kalau bayangkan istrinya sendiri atau bayangkan suaminya sendiri itu halal, tidak apa-apa. Jadi istri membayangkan suaminya, suami membayangkan istri itu halal, tidak apa-apa. Jangankan bayangkan, betulan aja boleh. Oh, betulan aja boleh, halal. Apalagi cuma bayangkan saja. Jadi kalau membayangkan istri, membayangkan suami itu tidak apa-apa. Kalau membayangkan orang lain itu yang tidak boleh. Berfantasi dalam berkhayal itu tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Saya ingin tanya tentang perkawinan. Kawin itu ada berapa macam? Dan kawin siri tanpa saksi itu apa sah? Karena kami masih belum paham masalah itu. Syukron dari Zainab. Ya, kawin itu ya ada satu macam ya, satu macam. Adapun kawin siri itu hanya istilah saja. Yang penting pokoknya kawin memenuhi syaratnya, kawinnya itu sah, nikahnya sah. Apa syaratnya perkawinan supaya sah? Yang pertama-tama ada wali dari pihak wanita. Wali, wali itu bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya ya bapaknya, bapaknya. Kalau tidak ada, kalau dia seorang janda punya anak laki-laki yang sudah baligh yang muslim, maka walinya adalah anaknya. Kalau tidak ada, saudara laki-lakinya dan seterusnya. Itu wali, ada wali. Yang kedua ada dua orang saksi, dua orang saksi laki-laki. Yang ketiga ada mas kawin, ada mahar. Yang keempat ada ijab kabul, itu nikahnya sah. Kalau nikah enggak ada saksi itu enggak sah, itu sama dengan zina. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi nikah tanpa wali, tanpa saksi itu enggak sah. Ya, itulah beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Alhamdulillah, bagi yang tidak bisa masuk karena telah ditutup handphonenya, mohon maaf dulu. Insyaallah besok bisa ditanyakan lagi. Marilah sisa waktu ini kita tutup dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa orang puasa apalagi menjelang berbuka didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liawladina wa liazwajina wa liikhwanina wa liakhwatina wa liusratina wa liaqribaina wa liaamamina wa liammatina wa liakhwalina wa likhalatina wa liajdadina wa lijaddatina wa usulihim wa furu'ihim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وهي الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa istri-istri dan suami-suami kami. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, saudari-saudari kami, keluarga kami, kerabat kami, famili kami, paman kami, bibi kami, kakek kami, nenek kami, dan semua yang ada hubungannya dengan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka, dosa-dosa orang-orang yang meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ighfir lana jami'an. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma tub 'alaina. Wahai Allah, ampunilah kami semuanya, ya Allah. Sayangilah kami semuanya, ya Allah. Terimalah taubat kami semuanya, ya Allah. Ya Afu, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab, tub 'alaina. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Penerima Taubat. terimalah taubat kami. Allahumma ufir lana dunub allati tunzilun niqam. Allahumma ufir lana dunub allati tughayyirun ni'am. Allahumma ufir lana dunub allati tunzilul bala. Allahumma ufir lana dunub allati tahbisut du'a. Allahumma ufir lana kulla zambin adnabna wa kulla khati'atin akhto'naha. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang kami lakukan dan semua kesalahan yang kami kerjakan. Ya Ghaffar ad-dunub, ya Sattar al-uyub, ya Allam al-ghuyub, ya ahla at-taqwa wa ya ahla al-maghfira. Ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Wahai Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal kami. Wahai yang mengampuni dosa-dosa, wahai yang menutupi kesalahan-kesalahan, wahai yang mencintai orang-orang bertakwa, wahai yang penuh dengan ampunan, wahai yang menampakkan segala kebaikan, wahai yang maha cepat ridhonya, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ufir lana warhamna, Allahumma tub alayna, Allahumma farrij anna ma nahnu fi, Allahumma yasir umurana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma rzuqna min haythu la nahtasib, Allahumma rzuqna as-sihha wal-afiyah was-sabat wal-istiqamah, warzuqna husnal khatimah. Wahai Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, berilah kami jalan keluar. Permudahlah semua urusan kami, Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Capaikanlah cita-cita kami, ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami sehat walafiat, sejahtera, keteguhan dan istiqamah. Dan berikanlah kepada kami rezeki, ya Allah, dari arah yang tidak kami duga-duga, yang tidak kami sangka-sangka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wahai Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah kami semua tadi, ya Allah, dari api neraka. Bebaskanlah kami semuanya tadi, ya Allah, dari api neraka. Bebaskanlah kami semua tadi, ya Allah, dari api neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami, ya Allah. Allahumma shfina min jami amradina. Allahumma shfina min jami amradina. Allahumma shfina min jami amradina. Wahai Allah, sembuhkanlah kami semuanya, ya Allah, dari penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah kami semuanya, ya Allah, dari penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah kami semuanya, ya Allah, dari penyakit-penyakit kami, ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk la syafi illa an shifa'an la yughadiru saqaman. Wahai Allah, wahai Tuhannya manusia, hilangkan semua penyakit, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, Engkau adalah penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak ada obat kecuali obat-Mu. Berilah kesembuhan, ya Allah, yang tidak ada sakit lagi setelah itu. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fi ad-din wa ad-dunya wal-akhirah. Allahumma ihfaz awladana. Allahumma ihfaz awladana. Allahumma ihfaz awladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Wahai Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Peliharalah anak-anak kami ya Allah dari segala yang membahayakan mereka. Jagalah mereka dari segala macam keburukan ya Allah. Allahumma rizuk awladana as-siha wal-afiyah wa-thabat wal-istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah sehat dan afiat, sejahtera, teguh dan istiqamah ya Allah. Allahumma hdi awladana ila siratikal mustaqim. Wahai Allah, berilah petunjuk anak-anak kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Allahumma hdi awladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Wahai Allah, berilah hidayah petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami semuanya taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu, taat kepada ibu bapak ya Allah, kedua orang tua, dan mereka semua jadikanlah ya Allah selalu menyambung tali silaturahim. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qdid daina anil madinin wa shfi mardana mardal muslimin. Wahai Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang sempit ya Allah, berilah kelapangan. Apabila ada yang sulit, berilah kemudahan ya Allah. Apabila ada yang sakit, berilah kesembuhan. Apabila ada yang meninggal dunia, berilah dia rahmat kasih sayangmu ya Allah. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah dia kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qayda asra al-muslimin. Allahumma amgid al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Wahai Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Wahai Allah, merdekakanlah Masjid al-Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma razuqna al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Wahai Allah, jadikanlah kami ikhlas dan jujur dalam ucapan dan perbuatan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.